Mitra Bisnis, Kepala Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ihsan mengatakan, negara yang mengalami defisit pada transaksi berjalan seperti Indonesia tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang nasionalistis atau proteksionis lantaran masih butuh modal asing. Di Indonesia, dalam 2 tahun terakhir, banyak kebijakan yang nasionalistis dan proteksionis, seperti pembatasan impor hortikultura, kebijakan-kebijakan terkait divestasi, dan pembatasan ekspor bahan mentah. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Ya sebenarnya begini ya, kita kan tidak pernah juga pikirkan bahwa kita akan keluarkan sesuatu yang sangat proteksionis ataupun sesuatu yang sangat nasionalis. Kita harus mengimbangi yang mana yang memang demi kepentingan nasional kita harus tutup untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal kita supaya kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Itu mah wajar-wajar saja, saya pikir itu kita lakukan. Di semua negara juga lakukan begitu, bukan karena nasionalis-nasionalis saja. Tapi memang ada kepentingan nasional kita di mana kita membutuhkan jangan sampai orang asing yang menguasai. Seperti juga kita lihat apa yang terjadi di dalam perbankan kita. Kan orang asing, kalau bank-bank asing yang begitu besar sekarang pengaruhnya yang dulu tidak sebesar ini. Itu kan kelihatan sekali, dia kan tidak peduli, dia kan profit taking aja yang diperlukan. Kalau dia diikut sertakan dalam pembangunan kita dan lain-lain, kan dia pikirkan dulu kan. Untuk bisa mau berkorban dan lain-lain, tidak segampang kita mengarahkan pengusaha-pengusaha dalam negeri kita sendiri kan. Sebenarnya itu yang terjadi menurut saya, tapi saya rasa kita nggak ada yang juga kita bicarakan itu, kita akan buka semua dan kasih asing seolah kita ini nggak bisa lagi di dalam negeri. Sebenarnya kita tahu bahwa pemain-pemain nasional kita itu juga banyak yang jauh lebih besar dari asingnya kok. Kenapa kita semua tergantung dari asing kan juga kita nggak mau. Itu juga nggak betul itulah, itu berteori-teori itu saya pikir boleh aja dia ngomong the other side of the coin ya. Tapi jangan juga merasa bahwa itu negative list itu menyebabkan kita ini sudah menjadi nasionalis sekali dan lain-lain. Itu ya juga enggak lah. Kita selalu mencari win-winnya, tapi tetap prinsip kepentingan nasional kita harus dudukkan itu saja. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.